kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sebulan kegajan, tak mungkin nonton yang dekat dengan irawi ringan warna tebal barengan. Dan kesawang doyan lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekancan tapi sayang-sayangan. Kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sebule kekacan. Tak penting notan yang mereka dengar. Kirawi ringan lari tetap bareng. Dan kesawang jajan lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekaca tapi sayang-sayangnya. Dikira pacaran, sebule kekaca. Tak penting notan yang mereka dengar. Irawi ringan warna tebal barengan. Dan kesawang jajan lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekancan tapi sayang-sayangan.